yang berkaitan tentang orang yang berhadas besar secara globalnya adalah berikut ini. Yang pertama, yang tidak diperbolehkan bagi seorang yang junub atau berhadas besar, masuk pula dalam hal ini adalah wanita yang haid, demikian pula wanita yang nifas. La yajuzu lahul maktu fil masjid illa abiru sabilin. Yang tidak diperbolehkan bagi seorang yang berhadas besar adalah tinggal berdiam di dalam masjid, terkecuali apabila dia hanya sekedar melewati masjid tersebut. Masjid yang dimaksud dengan masjid adalah suatu bangunan yang di situ ditegakkan sholat jamaah, yang ditegakkan padanya sholat jamaah. Walaupun para ulama di sana menyebutkan syarat-syaratnya yang lain, termasuk adalah tanah yang dibangun di atasnya itu bangunan masjid harus berstatus sebagai wakaf untuk Allah. Sebagai wakaf untuk Allah. Namun apabila tanah yang dibangun di atasnya itu masjid atau musola masih berstatus sebagai tanah pribadi, walaupun di atasnya itu dibangun bangunan yang ditegakkan di dalamnya sholat berjamaah, namun bangunan tersebut tidak dikatakan masjid. Tidak dikatakan masjid, walaupun boleh sholat di atasnya, walaupun tanah itu masih berstatus pribadi, belum diwakafkan untuk Allah. Nah, boleh dan sah sholatnya. Akan tetapi bangunan tersebut tidak dinamakan sebagai masjid, sehingga nanti kaitannya adalah ketika masuk maka tidak disyariatkan mendirikan sholat tahiyatul masjid, disebabkan karena itu bukan masjid, walaupun itu merupakan bangunan yang ditegakkan di dalamnya itu sholat berjamaah. Nah, sampai tanah tersebut diwakafkan untuk Allah Subhanahu wa ta'ala, barulah status bangunan tersebut berubah menjadi musola ataupun menjadi masjid, sehingga nanti terkait dengan hukum-hukum yang lainnya seperti adalah perintah anjuran untuk mendirikan sholat tahiyatul masjid setiap kali memasuki bangunan tersebut. Nah, mengapa harus disyaratkan masjid atau musola itu harus, yakni mengapa disyaratkan bangunan itu dikatakan masjid dengan syarat tanahnya harus diwakafkan terlebih dahulu? Karena ini untuk mengantisipasi jangan sampai bangunannya atau mungkin bangunannya wakaf, akan tetapi nanti tanahnya belum wakaf, belum diwakafkan, masih pribadi. Ini khawatir dengan berjalan waktu akan terjadi sesuatu yang tidak disukai. Mungkin sepeninggal sepeninggal yang memiliki tanah mungkin meninggal dunia, kemudian ahli warisnya menuntut bahwasanya tanah tersebut masih hak pribadi, belum diwakafkan, sehingga kasihan bangun yang di atasnya kemudian nanti akan dihancurkan. Nah, sehingga para ulama mereka menyebutkan di antara syarat bangunan yang ditegakkan atau bangunan itu dikatakan sebagai masjid, di samping dia di dalamnya ditegakkan sholat jamaah, maka tanah yang dibangun di atasnya bangunan tersebut statusnya harus sebagai wakaf, sebagai wakaf untuk Allah Subhanahu wa ta'ala. Sehingga sekali lagi, yang tidak diperbolehkan bagi orang yang junub atau berhadas besar adalah berdiam di dalam masjid. Dia duduk, terserah duduknya dalam rangka apa. Apakah dia duduk di situ hanya sekedar berbincang-bincang, ataukah di dalamnya di situ dia duduk di dalam masjid dalam rangka membaca, yakni membaca mungkin majalah, buku atau pelajaran, maka ini tidak diperbolehkan terkecuali apabila orang yang junub tersebut hanya melewati, menyeberangi. Dia tidak berdiam diri, namun dia menyeberangi masjid tersebut. Maka ini diperbolehkan. Tentunya kalau seandainya ada jalan yang lain, maka dia menempuh jalan yang lain tersebut, melewati jalan yang lain. Namun apabila mungkin suatu kondisi yang mengharuskan dia harus melewati masjid, mungkin tidak ada jalan yang lain, maka tidak mengapa baginya melewati masjid walaupun dia masuk ke dalam masjid. Nah, yang tidak diperbolehkan adalah duduk berdiam walaupun sesaat. Liqaulihi ta'ala, berdasarkan firman Allah Subhanahu wa ta'ala dalam surah An-Nisa ayat yang ke-43, Allah Jalla wa'ala berfirman, وَلَا جُنُوبًا إِلَّا عَابِرِ سَبِيلٍ حَتَّى تَغْتَسِلُوا. Ketika menyebutkan tentang masjid, Allah Subhanahu wa ta'ala menyebutkan, وَلَا جُنُوبًا, dan tidak boleh bagi seorang yang junub untuk tinggal di dalamnya, illa abiri sabilin, terkecuali orang yang hanya sekedar melewati atau menyeberang. Menyeberang itu biasa laut ya. Nah, melewati masjid tersebut, hatta tantasilu, sampai orang yang junub tersebut mandi dan menghilangkan hadas besarnya, maka boleh setelah itu dia berdiam di dalam masjid. Kemudian beliau melanjutkan, faida tawaddaa jaza lahul maktu fil masjid. Namun apabila dia berwudu, yakni berwudu saja, maka boleh baginya untuk tinggal di dalam masjid. Sehingga yang zahir yang disebutkan oleh pengarang kitab ini, yang tidak boleh tinggal di dalam masjid adalah orang yang junub, berhadas besar, juga berhadas kecil. Ini yang tidak boleh. Sehingga kalau dia mengangkat hadas kecilnya, berwudu dulu, walaupun dia berhadas, maka boleh. Nah, لِنُبُوتِ ذَلِكَ عَنْ جَمَعَةٍ مِنَ الصَّحَابَةِ عَلَىٰ أَهْدِ النَّبِي وَلِأَنَّ الْوُضُوءَ يُخَفِّفُ الْحَدَثَ وَالْوُضُوءُ أَحَدُ الطَّهُورَيْنِ. Hal ini disebabkan karena telah datang perbuatan tersebut dari sekelompok dari sahabat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam pada zaman Nabi dilakukan oleh para sahabat. Mereka tinggal di dalam masjid walaupun dalam keadaan junub. Walianna wudhu, dan demikian pula disebabkan karena wudhu ini meringankan hadas. Hadas besar, ketika dia berwudhu, hadasnya itu agak ringan. Disebabkan karena wudhu ini merupakan salah satu dari dua cara bersuci. Nah, kaum muslimin yang semoga dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, sebenarnya permasalahan ini, yakni hukum orang yang berhadas besar tinggal di dalam masjid, ini merupakan permasalahan yang diperselisihkan oleh para ulama. Ada yang berpendapat seperti yang disebutkan oleh di sini, tidak diperbolehkan seorang yang berhadas besar tinggal berdiam diri di dalam masjid terkecuali setelah dia berwudu. Ada juga sebagian para ulama yang wallahu a'lam berdasarkan hujjah dan dalil, ini pendapat yang lebih mendekati kebenaran. Bahwasanya orang yang junub atau orang yang berhadas besar diperbolehkan walaupun dia tinggal di dalam masjid tanpa berwudu terlebih dahulu. Berdasarkan beberapa hujjah atau dalil seperti ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengikat salah satu tawanan perang dari kalangan orang kafir, yang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengikat tawanan tersebut di dalam masjid. Di dalam masjid padahal dia masih kafir. Padahal dia masih kafir. Namun diikat di dalam masjid oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sahabat ini yang bernama Sumama. Dulunya masih kafir, namun setelah itu beliau masuk ke dalam Islam. Yakni setelah beliau ditawan di dalam masjid, diikat. Kemudian pada waktu makan diberikan makanan. Pada tiap harinya, tiap paginya didatangi oleh Nabi. Kaif ya Sumama, bagaimana wahai Sumama, apakah engkau hendak masuk Islam, berkenan masuk Islam? Maka Sumama mengatakan, yakni dengan bahasa makna, kalau seandainya engkau intun'im tun'im ala man syakar, wa in taqtul taqtul zadam. Sumama mengatakan, kalau kamu hendak membebaskan saya, maka engkau membebaskan orang yang pandai berterima kasih. Namun kalau engkau hendak membunuhku, maka engkau telah membunuh orang yang memiliki darah, yakni orang yang terhormat. Yakni dia tidak mau masuk Islam. Kalau memang lepas, silakan lepas, saya akan berterima kasih. Kalau memang tidak mau melepaskan, sudah, bunuh saja saya. Sumama menjawab dengan makna demikian. Akhirnya ditinggalkan lagi oleh Nabi. Tidak disakiti, tidak disiksa, justru diberikan makanan. Besoknya lagi didatangi oleh Nabi. Kaif ya Sumama, bagaimana wahai Sumama, berkenan masuk Islam? Jawabannya sama. Intun intun im ala man syakar, wa intaqtu taqtu zahir. Ditinggal lagi oleh Nabi. Sampai hari yang ketiga didatangi oleh Nabi, ditanyakan lagi. Kaif ya Sumama? Sama jawabannya Sumama juga demikian. Akhirnya Rasulullah SAW pun melepas ikatannya. Qadar, silakan pulang saja kamu. Kaget Sumama. Begitu mulianya akhlak Nabi SAW. Tawanan perang, tidak disiksa, tidak disakiti, bahkan tidak diberikan ucapan-ucapan yang kasar. Diberikan makan, dijatah makannya. Kaget Sumama, kok justru dilepaskan padahal masih kafir dan tidak mau masuk Islam, dilepaskan oleh Nabi. Ternyata ketika dilepaskan ikatan tersebut, Allah Subhanahu wa taala membuka pintu hati Sumama dan memberikan hidayah kepada beliau. Ketika setelah dilepas ikatannya, maka Sumama pun mengikrarkan syahadah sebagai bukti beliau masuk ke dalam Islam. Nah, yang kita ambil pelajaran dalam kisah ini adalah ketika Sumama diikat oleh Nabi, ketika itu masih dalam keadaan kafir di dalam masjid. Tinggal di dalam masjid. Padahal kalau kita pikir, walaupun seorang mukmin berhadas dengan hadas besar, keadaannya itu lebih suci dibandingkan orang kafir. Ya kan? Sehingga lebih, kalau seandainya orang kafir saja tidak mengapa diikat di dalam masjid dan tinggal di dalam masjid, maka terlebih lagi seorang yang beriman kepada Allah. Ini dijadikan sebagai hujjah oleh sebagian para ulama yang mengatakan bolehnya orang yang junub tinggal di dalam masjid walaupun tanpa berwudu terlebih dahulu. Dalil yang mereka gunakan yang lain adalah seorang sahabiah, seorang wanita yang tinggal di masjid Nabi, yang bertugas membersihkan masjid, menyapu dan yang lainnya. Perempuan tersebut tinggal di dalam masjid. tinggal di dalam masjid. Karena memang beliau tidak memiliki rumah. Ya, makannya di situ, tinggalnya tidurnya di situ. Istirahat siang ataupun istirahat malam juga di situ, di dalam masjid Nabi. Namun yang kita ketahui bahwasannya seorang wanita itu pasti akan datang masa haidnya, ya kan? Akan datang bulan pada tiap bulannya kalau dia rutin. Nah, wanita tersebut tidak dinukilkan ketika datang bulan wanita tersebut kemudian keluar dari masjid tinggal di luar, namun tetap di dalam masjid. Maka ini pun hujjah, dalil yang kuat yang dijadikan oleh sebagian para ulama bahwasanya orang yang junub berhadas besar walaupun itu wanita haid atau nifas, maka diperbolehkan tinggal di dalam masjid. Namun terkhusus bagi wanita yang haid dan wanita yang nifas, maka dia harus menjaga kebersihan. Jangan sampai ada darah haid ataupun darah nifas tersebut ada yang tercecer dan mengotori lantai masjid tersebut. Nah, kalau kita lihat berdasarkan, walaupun di sana ada hujah-hujah yang lain, namun kita ketika melihat dari dua hujah tersebut, maka menunjukkan bahwasannya pendapat yang lebih mendekati kebenaran adalah pendapat yang membolehkan. Akan tetapi, untuk berhati-hati, maka janganlah kita tinggal di dalam masjid terkecuali dalam keadaan suci dari hadas besar dan hadas kecil. Keluar dari perselisihan para ulama, khuruj min khilafil ulama mustahar. Keluar dari perselisihan dari para ulama dalam PBPK ini lebih disukai. Kita mencari memilih jalan yang aman, yaitu tidak tinggal di dalam masjid terkecuali dalam keadaan suci dari hadas besar. Wallahu ta'ala a'lamu bisawab. Kemudian yang kedua, yang juga tidak diperbolehkan bagi seorang yang junub berhadas besar, demikian pula masuk dalam hal ini adalah wanita haid dan nifas, la yajuzu lahu massu al-mushaf. Tidak diperbolehkan bagi orang yang berhadas besar menyentuh mushaf. Menyentuh mushaf. Nah, sekarang kita kaji dulu apa itu mushaf. Manakah yang dinamakan mushaf dan apakah seluruh yang ditulis di situ Al-Qur'an 30 juz kemudian dikatakan mushaf? Dijelaskan oleh para ulama, mushaf itu adalah yakni kitab yang sifatnya lembaran-lembaran yang dituliskan di dalamnya Al-Qur'an ayat demi ayat mulai dari surah Al-Fatihah sampai surah An-Nas. Sampai surah An-Nas dengan berbahasa Arab. Dengan berbahasa Arab, maka ini dinamakan mushaf. Sehingga keluar dari makna ini ayat-ayat Al-Qur'an yang ditulis walaupun 30 juz namun sifatnya bukan lembaran seperti Al-Qur'an digital yang ada di HP atau per laptop, di tablet. Maka ini tidak dikatakan sebagai mushaf. Tidak dikatakan sebagai mushaf. Kenapa demikian? Disebabkan karena sifatnya yang tidak, yakni lembaran. Dikatakan mushaf itu dari kata suhuf. Suhuf itu dari sahifah yang artinya itu lembaran. Sehingga dikatakan sebagai mushaf itu karena sifatnya lembaran-lembaran. Sedangkan Al-Qur'an yang ada di HP atau laptop dan yang semisalnya, maka ini tidak bersifatnya berlembaran sehingga tidak dikatakan mushaf. sehingga nanti hukum-hukum yang berkaitan tentang mushaf maka tidak diarahkan kepada Al-Quran digital yang ada di HP atau yang semisalnya. Nah, sehingga kalau di sini tidak boleh menyentuh mushaf, berarti bagi orang yang junub membaca Al-Quran melalui HP, menyentuh HP dengan tampilan di situ Al-Quran, ayat-ayat, maka tidak mengapa. Maka tidak mengapa. Kenapa? Karena itu bukan mushaf. Yang dilarang itu adalah mushaf yang sifatnya lembaran. Nah, lalu apakah ketika dia membaca Al-Quran melalui HP atau yang semisalnya tersebut dia mendapatkan pahala? Jawabannya ya, dia mendapatkan pahala. Jangankan dengan melihat, dia membaca dengan hafalannya saja mendapatkan pahala. Yaitu satu huruf mendapatkan 10 pahala. Nah, satu huruf mendapatkan 10 pahala. Kemudian keluar juga dalam hal ini adalah walaupun sifatnya lembaran-lembaran, namun bukan dari bahasa Arab. Mungkin dia buku terjemahan Al-Quran, seandainya. Di situ mungkin ada ayatnya. Ada ayatnya, namun di sampingnya itu ada terjemahannya. Maka ini bukan mushaf Al-Quran. Bukan mushaf Al-Quran dalam artian tidak berlaku permasalahan yang akan kita bahas. Oleh karenanya para ulama itu mereka memberikan peringatan. Mereka tidak menyukai adanya coretan-coretan yang ada di dalam mushaf Al-Quran. Jangan samakan Al-Quran itu dengan kitab seperti ini. Kalau kitab ini ketika kita belajar mungkin ada catatan kaki tulis di sampingnya, ya kan? Nah, jangan kemudian nanti kita belajar tafsir Al-Quran, kita membawa mushaf, oh nanti ini catatan kaki dicoret-coret. Ini tidak diperbolehkan, dilarang oleh para ulama, dibenci. Terkadang juga ada yang sebagian memiliki kekeliruan ketika mereka menghafal Al-Quran, ada di situ letak-letak ayat atau letak-letak harokat atau huruf yang sering dia keliru artinya dilintari. Tanda ini letak-letak yang saya sering salah di sini, keliru. Ini juga termasuk yang dibenci oleh para ulama. Mencoret-coret Al-Quran, mushaf Al-Quran. Maka mushaf Al-Quran harus murni berbahasa Arab. Murni berbahasa Arab. Nah, ini Al-Quran bukan. Nah, bagi orang yang junub dan berhadas besar, maka tidak diperbolehkan menyentuh mushaf, yakni menyentuh Al-Qur'anul Karim tersebut. Bukan terjemahan, bukan pula Al-Qur'an yang ada di HP atau yang semisalnya. Hal ini berdasarkan firman Allah dalam surah Al-Waqi'ah ayat yang ke-79. Allah Subhanahu wa taala berfirman, la yamassuhu illal mutahharun. Tidak boleh menyentuhnya. Bagian para ulama menyebut menyentuhnya ini tidak boleh menyentuh Al-Qur'an terkecuali orang-orang yang disucikan. Kecuali orang-orang yang disucikan. Demikian pula berdasarkan hadis sabda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang diriwayatkan Imam Malik dalam Muwatta'nya. Disebutkan dalam riwayat tersebut Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, la yamassul mushaf, dalam lafaz yang lainnya, la yamassul Qur'an illa qahir. Tidak boleh menyentuh mushaf, tidak boleh menyentuh Al-Qur'an terkecuali orang yang suci. Maka ini hujjah yang digunakan oleh pengarang kitab ini. Dan sekali lagi, ini juga merupakan permasalahan yang diperselisihkan oleh para ulama. Diperselisihkan oleh para ulama terkait dengan hukum menyentuh Al-Quran dalam keadaan berhadas kecil ataupun berhadas besar. Pengarang kitab ini berpendapat tidak diperbolehkan. Apakah dia berhadas besar ataupun berhadas kecil, tidak boleh menyentuh mushaf Al-Quran dengan dalil yang disebutkan ini. Dan ini merupakan dalil yang terkuat yang mereka miliki. Namun dalil mereka ini dibantah oleh sebagian para ulama yang berpendapat bolehnya orang yang berhadas kecil atau berhadas besar menyentuh mushaf Al-Quran. Mereka membantah bahwasannya firman Allah Subhanahu wa taala yang barusan kita baca tadi, la yamassuhu illa mutahharun, tidak boleh menyentuhnya, yakni menyentuh Al-Qur'an terkecuali orang-orang yang disucikan. Kalau kita membahas ayat ini dan disesuaikan dengan ayat-ayat sebelumnya, maka kita akan memahami yang dimaksud Al-Quran, mushaf ini bukan mushaf yang ada di tengah-tengah kita. Namun yang dimaksud mushaf oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam ayat ini adalah mushaf yang ada di Lauhul Mahfuz. Karena Allah Subhanahu wa taala menyebutkan pada ayat sebelumnya, fi kitabin maknun la yamassuhu illa al-mutahharun, pada kitab yang dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala dalam Lauhul Mahfuz yang tidak boleh menyentuhnya, berarti menyentuh apa? Mushaf Al-Qur'an yang di Lauhul Mahfuz, illa al-mutahharun, terkecuali orang-orang yang disucikan. Sehingga bukan mushaf yang ada di hadapan kita, namun mushaf yang ada di sisi Allah di Lauhul Mahfuz. Kemudian mereka membantah lagi, kecuali orang-orang yang disucikan. Siapakah orang-orang yang disucikan ini? Para ulama tafsir, kebanyakan mereka mentafsirkan orang-orang yang disucikan yang dimaksud di sini adalah al-malaikah, para malaikat. Sehingga maksudnya adalah tidak boleh menyentuh mushaf yang ada di Lauhul Mahfuz kecuali para malaikat. Dan tidak ada yang mampu menyentuhnya kecuali para malaikat dari kalangan makhluk. Sehingga dari mana ayat ini dijadikan sebagai dalil larangan untuk menyentuh, larangan bagi orang yang junub menyentuh mushaf Al-Qur'an? Tidak ada kaitannya ayat tersebut kalau kita bahas mulai dari ayat-ayat sebelumnya. Nah, sehingga dalil yang pertama ini terbantahkan. Bukan mushaf Al-Qur'an yang dimaksud di tengah-tengah kita, namun mushaf yang ada di Lauhul Mahfuz di sisi Allah Subhanahu wa taala. Sekarang dalil yang kedua yang mereka gunakan, la yamassul mushaf illa tahir. Tidak ada yang menyentuh mushaf terkecuali orang yang suci. Secara lafaz memang jelas bahwasanya tidak boleh menyentuh Al-Qur'an terkecuali orang yang suci. Apakah suci dari hadas kecil atau suci dari hadas besar? Namun makna hadis ini perlu kita ketahui, makna hadis ini juga diperselisihkan oleh para ulama. Apa maksud tahir tersebut? Secara makna tahir ya orang yang suci. Namun perlu kita ketahui bahwasanya orang yang beriman, seorang muslim, walaupun dia berhadas kecil, walaupun dia berhadas besar, tetap dikatakan sebagai tahir, orang yang suci. Kenapa? Innal mu'min la yanjus, disebabkan orang yang beriman, seorang muslim, itu tubuhnya tidak najis, apakah dia dalam keadaan berhadas atau dalam keadaan tidak berhadas. Tubuhnya, jasadnya itu tidak najis. Sehingga kalau jasadnya tidak najis, berarti dia dikatakan sebagai orang yang suci, yaitu tahir. Nah, sehingga yang dimaksud dengan ayat ini adalah, yang dimaksud dengan tahir di sini adalah muslim. Tidak boleh menyentuh mushaf terkecuali seorang yang muslim, yang tahir, yang sifatnya itu suci walaupun dia berhadas. Adapun seorang yang bukan muslim, apakah beragama Nasrani atau beragama Yahudi atau beragama-agama dengan agama yang lain, maka tidak boleh menyentuh mushaf. Maka tidak boleh menyentuh mushaf. Maka makna hadis ini pun diperselisihkan oleh para ulama. Nah, kalau suatu hadis ini maknanya diperselisihkan oleh para ulama, maka hadis tersebut tidak bisa dijadikan sebagai dalil. Nah, tidak bisa dijadikan sebagai dalil, sehingga tidak ada hujjah yang menunjukkan larangan menyentuh Al-Quran bagi orang yang junub. Maka ini wallahu ta'ala alam bisawab merupakan pendapat yang lebih mendekati kebenaran. Wal ilmu indallah, tentunya ilmunya di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka bagi orang yang junub hukumnya boleh. Namun sekali lagi, kalau kita hendak berhati-hati dan mencari jalan berhati-hati, maka ketika kita hendak menyentuh Al-Quran, pastikan keadaan kita suci dari hadas kecil ataupun hadas besar. Mencari jalan aman dari perselisihan yang terjadi di kalangan para ulama. Wallahu ta'ala alamu bisawab. Ada yang terlewatkan yang perlu pula bagi kita untuk menjelaskan, yaitu hukum membaca Al-Quran melalui HP. Nah, ada sebagian memang melarang. Disebutkan Syekh Rabi', beliau melarang. Namun larangan beliau ini disebabkan karena kekhawatiran apabila HP tersebut kemudian nanti kalau terjual, maka akan dibeli oleh orang kafir, lalu kemudian aplikasi Al-Quran tersebut pun dihina-hina dan diecek-ecek ataupun direndahkan oleh yang orang kafir tersebut. Maka kalau keadaan demikian, maka jangan. Sehingga kalau tidak sampai pada tingkatan demikian, dalam artian ketika nanti kita menjual yakni HP kita atau laptop atau tablet kita, maka posisikan aplikasi, yakni pastikan aplikasi Al-Quran tersebut sudah dihapus, sehingga aman. Kalaupun seandainya yang membeli HP tersebut adalah orang kafir, maka dia tidak memiliki kesempatan untuk menghinakan aplikasi Al-Quran tersebut. Nah, sehingga wallahu a'lam bishawab, untuk membaca Al-Quran melalui HP atau yang semisalnya hukumnya adalah diperbolehkan. Akan tetapi kalau seandainya ada Al-Quran yang sifatnya mushaf lembaran-lembaran, maka afdolnya menggunakan Al-Quran mushaf tersebut dan jangan menggunakan HP. Disebabkan karena kekhawatiran, jangan sampai ketika seorang bermudah-mudahan sedikit bacanya lewat HP, sehingga akan menelantarkan mushaf Al-Quran. Menelantarkan mushaf Al-Quran, sehingga kalau ada di sekitar kita ada mushaf Al-Quran, maka baca dengan mushaf Al-Quran. Namun mungkin kalau seandainya kita mungkin safar ke suatu tempat, kita tidak membawa Al-Quran, maka kita membaca Al-Quran melalui HP tersebut, maka tidak mengapa. Namun sekali lagi, kalau seandainya ada lembaran Al-Quran di situ, mushaf Al-Quran, maka afdalnya kita membaca dengan menggunakan mushaf Al-Quran tersebut, tidak membaca melalui HP atau yang semisalnya. Wallahu ta'ala bisawab, mungkin kita cukupkan sampai sini terlebih dahulu, dan insyaallah pada pertemuan berikutnya kita akan lanjutkan. Kurang lebihnya mohon maaf apabila ada kebenaran, maka itu semata-mata dari Allah. Kalau seandainya ada salahnya, maka itu dari saya pribadi dan dari syaitan, dan saya beristighfar meminta ampun kepada Allah Subhanahu wa ta'ala dari kesalahan tersebut. Subhanallahumma rabbana wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik, wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.